وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير وعساكم أنتم كذلك إن شاء الله بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل على العلم والدعوة والدعاء أن الله وفقهم لاستعمال هذه الوسائل الحديثة في إيصال الدعوة إلى الله على بصيرة إلى نواح شتى أحيانا لا تكاد تصلها إلا بشق الأنفس. فجاءت هذه الوسائل ومنها هذه الإذاعة الطيبة، إذاعة صوت الإيمان، التي نرجو أن تكون يعني اسما على مسمى لتعلي صوت الإيمان بالحجة والبرهان، لتعلي صوت الإيمان بالدليل والحجة والبينة والبصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونصيحتي لإخواني القائمين على هذه الإذاعة الطيبة أن يترفقوا في الناس وأن يتلطفوا معهم وأن يجعلوا جل اهتمامهم في التوحيد والعقيدة بعيدا عن الأمور التي قد تؤلب الناس عليهم وتبعدهم عنهم. ورأس الأمر هو التوحيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التوحيد يحتاجه الناس أكثر مما يحتاجون إلى الشراب والطعام، لكن كما قلت وأكرر عليهم أن يكون ذلك بالرفق واللطف واللين والحكمة والبصيرة وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وأوصيهم أن يتعاونوا فيما بينهم لاختيار الأفضل الذي يقدمونه للناس، واختيار الأوقات المناسبة للبرامج المناسبة، وأن يكون ذلك كله ضمن التدارس والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وأما بالنسبة لعامة المسلمين الذين يلتقطون هذه الإذاعة، فأنا أوصيهم بالحرص على هذه الإذاعة وبرامجها، فهي إذاعة تمثل الصوت الحق العالي بالحق إن شاء الله، وهو صوت الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وهو الذي ينفع الله به العبادة والبلاد. فأوصيهم أن ينشغلوا أو أن يشغلوا أوقاتهم بالاستماع والانصراف بالكلية إلى الاستماع إلى هذه الإذاعة وبرامجها، ونقل ذلك لأبنائهم وأهاليهم وجيرانهم، وأن يرشدوا الناس من لم يعرف منهم هذه الإذاعة أن يعرفوهم بها، فهذا أيضا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وأقول لإخواني القائمين على هذه الإذاعة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنتم أمامكم مهمة كبيرة وثقيلة، فكونوا على قدر المسؤولية، كونوا على قدر المهمة الصعبة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. جزاكم الله خيرا على هذه النصيحة. Terima kasih kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Pertama kali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga, pengikut, dan juga siapa saja yang meniti jalan-jalan beliau. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita tentang nikmat Allah yang besar, yaitu berupa ilmu dan tersebarnya ilmu agama Terlebih lagi dengan adanya sarana-sarana yang modern, sarana-sarana yang baru, yang mungkin di zaman-zaman terdahulu sulit dakwah bisa masuk ke pelosok-pelosok desa, ke tempat-tempat yang jauh. Akan tetapi dengan sarana yang sudah sedemikian modern, dakwah itu bisa sampai ke mana-mana. Kemudian beliau juga mengajarkan dan menasihati kepada kita semua, terutama kepada pengelola radio Suara Al-Iman ini, agar menetapi jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin. Bahwasanya hendaklah engkau wahai Muhammad mengatakan bahwasanya ini adalah jalanku dan aku mengajak manusia untuk mengikuti dan taat kepada Allah dengan berdasarkan ilmu. Kemudian beliau menasihatkan kepada khususnya kru ataupun pihak-pihak yang berwenang di dalam pengelolaan Radio Suara Al-Iman, hendaklah memilih dan berusaha memberikan program-program yang begitu lembut, yang begitu bernuansa kasih sayang dan memiliki peran untuk mengajarkan kepada manusia tentang tauhid. Karena tauhid adalah perkara pertama, perkara yang utama yang umat ini harus benar-benar memahaminya. Jangan sampai karena keliru dan salah di dalam memilih dan memberikan penyampaian yang mungkin kurang berkenan kepada masyarakat umum sehingga mereka justru terhalang dan tidak mau atau bahkan menjauh dari perkara yang paling mulia yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara asal manusia adalah sangat membutuhkan tauhid sehingga ketika seorang kehidupan mereka jauh dari tauhid menunggalkan Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki dan menyembah kepada selain Allah, maka hal itu adalah kerugian yang luar biasa bagi setiap manusia karena meninggalkan kebutuhan primer yang dia miliki. Sekali lagi beliau Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah memberikan nasihat kepada kita semua untuk berdakwah, mengajak manusia mengikuti ajaran Allah dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh kasih sayang, dan dengan cara menegakkan dan menjelaskan permasalahan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu dipilih dalam menyampaikan materi-materi dan tema-tema adalah perkara-perkara yang paling utama, kemudian menyusul pada perkara-perkara berikutnya. Dan yang dimaksud dengan perkara yang paling utama adalah permasalahan tauhid. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya kepada kita semua, yaitu kepada segenap kaum muslimin, agar mereka begitu bersungguh-sungguh dan begitu bersemangat untuk mengikuti setiap acara yang diketengahkan oleh Radio Suara Iman, yang insya Allah merupakan salah satu radio yang mewakili suara kebenaran, suara yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lupa beliau juga mewasiatkan bagi yang sudah menikmati dan bisa mendengarkan dan mengambil manfaat dari acara-acara pengajian-pengajian maupun bacaan-bacaan Al-Quran di dalamnya untuk tidak lupa menularkan manfaat, menularkan faedah yang telah mereka miliki kepada saudara-saudara mereka, kepada istri-istri mereka, kepada anak-anak mereka, kepada kerabat-kerabat mereka, supaya demikian juga bersemangat untuk mengikuti setiap pelajaran-pelajaran, bacaan-bacaan Al-Quran yang ditampilkan oleh Radio Suara Al-Iman. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan dengan mengajak istri, anak, keluarga, ataupun kenalan kita untuk semakin serius dan semakin memanfaatkan pelajaran yang ada di Radio Suara Iman merupakan penerapan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling menasehati dalam hal yang benar dan saling menasehati untuk menetapi kebenaran dan kesabaran. Kemudian beliau juga mengakhiri dan memberikan nasihat kepada segenap kaum muslimin dan juga para pengelola Radio Suara Iman untuk terus bersemangat di dalam menghidupkan dan melanggengkan acara-acara dan berbagai pengajian yang ada di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaitu bahwasannya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya akan diberikan jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi, bahkan diberikan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Kemudian beliau mengakhiri nasihatnya dengan menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, semoga dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam.